Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini 29 Muharram 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 16 September 2020, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, panduan dalam menuntut ilmu yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas mukaddimah, kemudian kita membahas bab yang pertama yaitu pengertian ilmu syar'i, dan bab yang kedua yaitu keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Maka insyaallah taala kita akan membahas pada bab yang ketiga yaitu kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Dan pembahasan ini sangatlah penting. Setelah seseorang mengenal apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i, kapan sesuatu dikatakan sebagai ilmu syar'i, kemudian apa saja keutamaan dari ilmu syar'i itu sendiri dan keutamaan mempelajarinya, maka akan muncul pada diri orang itu semangat untuk mempelajari ilmu syar'i. Akan tetapi dia terkadang bingung, tidak mengerti dari mana harus memulai, bagaimana cara untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menuntut ilmu syar'i dengan baik, bagaimana cara menuntut ilmu syar'i sebagaimana bimbingan para ulama. Maka bab yang ketiga ini insyaallah taala akan menyampaikan 12 kiat. 12 kiat dalam meraih ilmu syar'i. Beliau hafizahullahu taala Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di dalam kitabnya memberikan pengantar pada bab yang ketiga ini. Beliau mengatakan, sudah dimaklumi bersama bahwa jika seseorang ingin menuju ke suatu tempat, maka dia harus mengetahui jalan ke tempat itu. Seseorang kalau ingin sampai pada sebuah tujuan, maka dia harus tahu jalan yang akan menyampaikannya kepada tujuan itu. Jika ada beberapa jalan, maka dia harus mencari jalan yang terdekat dan termudah agar waktunya efektif, tenaganya tidak boros, keluarnya dari rumah menuju tempat yang diinginkan bisa memakan waktu yang singkat, memakan waktu yang efisien. Oleh karena itu, dia harus menempuh jalan yang termudah dan terdekat. Maka termasuk hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu adalah membangun metode pencarian ilmunya. Jadi di antara hal terpenting bagi seorang penuntut ilmu, dia membangun metode pencarian ilmunya di atas beberapa landasan yang pokok. Dia tidak melangkah secara membabi buta, tidak bertahap. Namun menuntut ilmu itu ada step-stepnya, ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh setiap penuntut ilmu. Siapa yang tidak menetapkan landasan pokok, dia tidak akan berhasil. Jadi seseorang ketika belajar agama Allah, dia harus siapkan jalan yang akan ia tempuh, cara-cara yang akan ia lakukan, yang ini sebagai pijakan dasar dalam perjalanan yang menuntut ilmu syar'i. Yang dimaksud landasan pokok adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang diambil dengan cara menelaah keduanya. Maka untuk bisa meraih ilmu itu ada dua jalan. Yang pertama, mengkaji dari kitab-kitab terpercaya yang dikarang oleh para ulama. Jadi seseorang mengkaji, memahami, membaca, menelaah, kemudian mendalami dari sebuah kitab yang terpercaya. Bagaimana kitab ini bisa dikatakan kitab yang terpercaya? Yaitu kitab yang dikarang oleh para ulama, yang ilmunya, yang amanahnya, dan keselamatan akidahnya terjamin. Dia punya ilmu, dia amanah, itu amanah, dipercaya dalam penulisannya, dia amanah dalam ilmiah. dan keselamatan akidahnya itu jelas, yaitu selamat dari bid'ah dan khurafat. Ya. Mengambil ilmu langsung dari berbagai kitab, ini pasti akan mengantarkan seseorang kepada tujuan. Tetapi cara ini akan muncul rintangan padanya, yaitu rintangan yang pertama, ketika seseorang menempuh menuntut ilmu syar'i, dia hanya mengkaji kitab terpercaya, maka akan muncul rintangan. Rintangan yang pertama yaitu lamanya waktu, dan pada umumnya ilmu orang yang mengambil ilmu dari kitab itu lemah. Itu lemah. Jadi yang pertama lamanya waktu, yang kedua pada umumnya orang yang mengambil ilmu dari kitab saja, walaupun kitab itu terpercaya, ini biasanya lemah. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas kaidah dan landasan yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, mengkaji ilmu dari seorang guru yang terpercaya dalam ilmu dan agamanya. Cara ini lebih cepat dan lebih sempurna, yaitu seseorang mengkaji ilmu dari seorang guru yang terpercaya dalam ilmu agamanya. Cara ini tentunya akan lebih cepat, lebih sempurna dalam meraih ilmu. Kenapa? Kalau cara yang pertama itu biasanya dapat membuat penuntut ilmu tersesat tanpa disadari, baik karena salah memahami maupun karena keterbatasan ilmunya. Entah dia salah memahami atau karena keterbatasan ilmunya atau sebab yang lain. Ini kalau dia tempuh cara yang pertama, dia hanya belajar dari kitab yang dipercaya. Adapun cara yang kedua, tatkala seseorang belajar agama dari guru, dia belajar duduk pada seorang ustaz, pada seorang alim, maka di dalam cara yang kedua ini ada diskusi, kemudian guru itu akan memberi pengajaran, sang penuntut ilmu akan menerima ya, dari para pengajarnya, sehingga terbukalah pintu yang lebar bagi orang ini dalam ilmu. Terbuka pintu yang lebar bagi orang ini untuk memahami ilmu, untuk menyelidiki ilmu, serta mengetahui cara membela pendapat yang benar dan membantah pendapat yang lemah. Karena dia belajar dengan bimbingan guru, jadi dia tahu jika ada pendapat yang berbeda, maka bagaimana dia membela pendapat yang benar ini dan bagaimana membantah pendapat yang lemah. Jika penuntut ilmu menggabungkan dua cara di atas, maka itu lebih baik dan lebih sempurna. Jadi seseorang kalau ingin sempurna, ingin lebih baik cara belajarnya, dia gabungkan dua cara, yaitu dia belajar kitab yang dipercaya, kitab yang terpercaya, kitab yang ditulis oleh ulama yang dikenal lurus akidahnya, lurus manhajnya. Kemudian dia mempelajari kitab ini tidak dengan sendiri, tetapi dia mempelajari kitab ini di bawah bimbingan para ulama, di bawah bimbingan para ustadz, di bawah bimbingan para guru. Ketika dua cara ini digabungkan, maka cara untuk mendapatkan ilmu itu akan lebih baik dan lebih sempurna. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa belum menekuni dasar-dasar ilmu, barang siapa yang belum menekuni dasar-dasar ilmu, niscaya tidak akan bisa menguasai ilmu yang diinginkan. Dan barang siapa ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya secara sekaligus pula. Jadi seseorang kalau dia tidak menekuni ilmu-ilmu yang dasar, niscaya orang ini tidak akan bisa menekuni cabang-cabang keilmuan yang lebih tinggi, bagian-bagian ilmu yang lebih berat, yang lebih jauh, lebih panjang perjalanannya, karena dia tidak memahami sesuatu yang dasar. Seseorang dia harus kuat dulu pondasinya, kuat dasarnya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seseorang yang mengerti permasalahan-permasalahan yang lebih pelik dari perkara-perkara dasar yang ia fahami. Dan demikian pula orang yang ingin mengambil ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya sekaligus pula. Jadi ilmu ini bertahap, butuh proses dalam mempelajarinya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, penuh sesaknya ilmu yang didengarkan secara berbarengan akan menyesatkan pemahaman. Penuh sesaknya ilmu yang didengarkan secara berbarengan akan menyesatkan pemahaman. Dari sini maka harus ada pendasaran, harus ada pondasi terhadap setiap ilmu yang ingin dikuasai, yaitu dengan cara menekuni dasar-dasar ilmu. Dia pelajari ilmu-ilmu yang dasar, dan kitab yang ringkas. Ini dulu yang dipelajari. Bagaimana dia mempelajari ilmu-ilmu yang dasar ini, kitab-kitab yang ringkas ini? Ia pelajari dari seseorang guru yang mumpuni ilmunya, bukan dengan cara otodidak. Dan ilmu ini harus berjenjang, bertahap, step by step dalam belajarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa Qur'anan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu ya, faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, dan Al-Qur'an itu yang kami turunkan, faraqtahu, yaitu kami turunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Agar apa Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur? Agar engkau Muhammad membacakan Al-Quran itu kepada manusia perlahan-lahan. Ala muksin, perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi Al-Quran saja diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla secara bertahap, secara berangsur-angsur, agar dibacakan kepada manusia oleh Rasulullah SAW saat itu secara perlahan, agar mereka ini semakin kokoh ilmunya, kuat pondasinya. Allah juga berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi alqur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila 'alaihi alqur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Ini perkataan orang-orang kafir. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, yaitu Muhammad, dengannya, yaitu dengan Al-Quran. Maka diturunkan berangsur-angsur agar memperteguh hati Muhammad alaihi salatu wassalam. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil, secara berangsur-angsur, secara perlahan dan benar. Demikianlah Al-Quran sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, penuh dengan tahapan demi tahap. Maka orang yang menuntut ilmu pun dia mesti bertahap di dalam belajarnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatihi, sebagaimana mestinya, ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah yang beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Qur'anul Karim, kepada Al-Kitab. Wa man yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, itu kepada Al-Kitab, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi belajar agama ini bertahap, berjenjang, tidak serampangan, tidak sekaligus, tidak bisa sekali jalan sekaligus jadi, tidak demikian. Sebagaimana ayat-ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, secara berangsur-angsur, dengan tujuan untuk meneguhkan Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan ayat-ayat Allah ini secara berangsur-angsur kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Berikut ini kata penulis, beberapa perkara yang harus Anda perhatikan pada setiap disiplin ilmu yang hendak Anda pelajari. Jadi perhatikan. Berikut ini beberapa perkara yang Anda harus perhatikan pada setiap disiplin ilmu yang hendak Anda pelajari. Barang siapa yang ingin mempelajari fikih, maka perhatikan ini. Barang siapa yang ingin mempelajari hadis, maka mempelajari, perhatikan ini. Barang siapa yang ingin mempelajari usul fiqh, maka perhatikan ini. Barang siapa yang ingin mumpuni dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, maka dia harus memperhatikan ini. Barang siapa yang ingin mumpuni dalam masalah manhajiyah, maka dia juga harus memperhatikan ini. Apa yang diperhatikan? Yang pertama, menghafal kitab ringkasan tentang ilmu tersebut. Dia harus punya hafalan tentang ringkasan pada ilmu yang ingin ia kuasai secara ringkas, ya, pada mutun-mutun ilmiah misalnya. Yang mutun-mutun ilmiah ini merupakan ilmu yang disusun oleh para ulama menjadi bait-bait yang dengan mudah itu mengumpulkan berbagai macam cabang-cabang dari sebuah ilmu, cabang-cabang pembahasan dari sebuah ilmu. Dan hendaknya dia menghafal ya, kitab ringkasan tentang ilmu tersebut. Yang kedua, menguasainya dengan bimbingan guru yang ahli di bidangnya. Setelah ia hafalkan, maka ia mesti kuasai kitab yang ringkas ini dengan bimbingan guru yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab besar yang panjang lebar merinci permasalahan sebelum menguasai pokok permasalahan. Jangan seseorang langsung mempelajari kitab-kitab yang membahas secara panjang lebar, secara rinci, sebelum orang ini memahami, menguasai pokok dari permasalahan. Yang keempat, tidak pindah dari satu kitab ke kitab lainnya. Jadi seseorang ketika belajar, jangan dia belum selesai di satu kitab, dia pindah ke kitab lainnya tanpa ada sebab, tanpa ada sebab, tanpa ada tuntutan yang menjadikan dia mesti pindah dari satu kitab ke kitab lain. Karena ini biasanya termasuk sifat bosan. Jadi dia baru baca satu kitab, dia bosan, dia ingin kitab yang lain. Padahal kitab yang dia kuasai ini kitab yang dasar, yang belum dia kuasai dengan baik, lalu dia ingin pindah ke kitab yang lain. Maka ini jangan dilakukan oleh seorang penuntut ilmu syar'i. Yang kelima, yaitu mencatat fawaid, faedah-faedah, dan kaidah-kaidah ilmiah. Ini yang kelima. Jadi dalam sebuah pelajaran, sebuah daras yang disampaikan oleh seorang pemateri, biasanya di sana akan dapatkan faedah-faedah. Maka hendaknya dia berbekal dengan itu, mencatatnya dengan baik. Kadang juga disebutkan kaidah-kaidah secara khusus, maka dia catat kaidah itu yang nanti dia bisa terapkan, yang nanti dia ternyata akan ingat tatkala dia belajar. Ya, dia membutuhkan apa yang ia catat dari faedah-faedah ilmiah. Yang keenam, membulatkan tekad untuk menuntut ilmu. Ia bulatkan tekad, ia pasang tekad yang benar. Dia memiliki himmah, semangat yang kuat. Ya, dan dia meningkatkan keilmuannya serta penuh perhatian dan mempunyai keinginan keras untuk bisa mencapai derajat yang lebih tinggi, sehingga menguasai kitab-kitab dasar dan panjang lebar dengan sebuah dasar yang kokoh. Jadi seseorang ketika belajar agama, dia harus memiliki tekad yang kuat, dia harus memiliki semangat yang besar, tidak pantang menyerah untuk belajar. Kemudian ya, dia memiliki keinginan keras untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Dia belajar terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Ini yang diinginkan dari derajat sebuah ilmu. Yang hal ini tentunya akan menjadikan orang ini memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat dalam satu bidang keilmuan. Dan di antara kiat-kiat yang harus ditempuh oleh seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu syar'i adalah sebagai berikut. Nah, ini masuk kepada poin-poin pembahasan pada bab yang ketiga, yaitu kiat-kiat menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jadi seseorang harus ikhlas niatnya dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Dia belajar karena Allah. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika dia tidak ikhlas. Ia tujuan belajarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Di antaranya ayat dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan, tidaklah disuruh, ya, illa liya'budullaha mukhlishina, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishina lahuddina hunafa, ya, yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus salata wa yutuz zakah, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi ayatnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, liya'budullaha mukhlishina, beribadah, menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dengan ikhlas. Dan menuntut ilmu syar'i ini adalah ibadah yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. karena itu, karena ilmu syar'i ini mulia, ibadah yang agung, maka untuk itu seseorang wajib ikhlas. Wajib ikhlas dalam menuntut ilmu. Wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia belajar mesti ikhlas, tujuannya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Itu hadis tentang niat, hadis yang masyhur di tengah-tengah antum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. "Wa innamal likulli imrin ma nawa." Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, "fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Maka hijrahnya ya, itu karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang niat hijrah karena Allah dan Rasul, maka balasannya pun adalah balasan yang setimpal bagi seseorang ya, yang dia itu hijrahnya karena Allah dan Rasul. "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Adapun seseorang yang dia berhijrah karena dunia yang ia inginkan atau wanita yang ingin ia nikahi, "fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya itu. Jadi orang itu hijrah boleh sama mungkin penampilannya, duduknya di kajian boleh, tapi niat orang itu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hendaknya seseorang mengikhlaskan niatnya tatkala ia berhijrah, apalagi menuntut ilmu. Dan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu bukan karena Allah termasuk dosa besar. Jadi menuntut ilmu bukan karena Allah termasuk dosa besar. Dan ini menjadi penyebab tercegahnya seseorang dari aroma surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang pedih bagi surga. Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang pedih, afwan, bagi orang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagi orang-orang yang belajarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang yang belajar yang tujuannya bukan lillah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis itu oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah, demikian pula Al-Hakim dan Ibnu Hibban, ya, dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal ilman," barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, "mimma yubtagha bihi wajhullah," yang harusnya ia itu mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, akan tetapi dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, "lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah," maka orang yang seperti ini tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi tidak akan. Maka kita perbaiki niat kita dalam belajar agama, dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Jadi api neraka dipanaskan, disiapkan, diantaranya adalah untuk golongan orang yang dia ini ya belajar menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang dicarinya adalah selain Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan tentang tiga orang ya, yang pertama kali diputuskan perkara yang pada hari kiamat. Nanti dari kiamat ada tiga orang yang perkara yang diputuskan pertama kali. Di antaranya beliau bersabda, bismillah, di antaranya beliau bersabda ya, "warujulun ta'allamal ilma wa'allamahu waqara'al Qur'an," dan seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, yaitu mengajarkan Al-Qur'anul Karim ya, mengajarkan ilmu, "wa qara'al Qur'an," serta membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang menuntut ilmu mengajarkan serta baca Al-Qur'an, "fa utiya bihi," ia dihadapkan dan diberitahukan nikmat-nikmat Allah kepadanya, "fa arrafahu ni'amahu fa arafaha," dan dia pun mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. "Qal," lalu dikatakan kepada orang ini, "fama amilta fiha," apa yang kau lakukan kepadanya? "Qala," Orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu, wa'allamtuhu, dan aku mengajarkannya, waqara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran karenamu, yaitu karena engkau, ikhlas, kata orang ini. Qal, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun, akan tetapi engkau mempelajari ilmu untuk dikatakan sebagai seseorang yang alim, orang yang berilmu. Wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an agar orang-orang mengatakan bahwa dia itu seorang qari. Jadi dia belajar ilmu untuk dikatakan alim, dia baca Al-Qur'an untuk dikatakan sebagai seorang qari. Faqad qila, faqad qila, dan hal itu ya sudah engkau dapati, dan orang-orang sudah mengatakan dirimu alim, dirimu qari. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian wajahnya diseret, fasuhiba, summa umira bihi fasuhiba, kemudian wajahnya diseret ala wajhi hatta ulqiya finnar, hingga dimasukkan ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai hal ini di dalam hadis-hadis yang lain pula, bahwa kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantah-bantahan dengan ulama atau membantah orang-orang bodoh, atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majelis. Dia belajar, dia ingin dikatakan orang-orang mengatakan bahwa dia hebat dalam suatu majelis. Maka barang siapa yang melakukan hal demikian, hendaknya dia berhati-hati terhadap neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mewaspadai akan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Wala litumaru bihi sufaha, dan jangan pula kalian mempelajari ilmu dengan tujuan untuk membantah orang-orang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis, dan janganlah kalian memilih majlis, maksudnya memilih majlis untuk mencari perhatian orang. Faman fa'ala dzalika fannaru annar, maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka, di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman bagi mereka, siapa saja mereka yang tidak ikhlas dalam belajarnya, dalam menuntut ilmu syar'i. Para ulama dan pendahulu kita yang saleh, yaitu salafun saleh, memberikan motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan pujian manusia. Dia belajar agama untuk mencari ilmu syar'i karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ia capai. Dan memberikan peringatan yang keras kepada orang yang menuntut ilmu, tapi dia menuntut ilmu bukan karena mengharap keridhaan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan perkataan Israil bin Yunus bahwa ia berkata, barang siapa yang menuntut ilmu ini karena Allah, maka ia mulia dan bahagia di dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu ini, itu ilmu agama, ilmu syar'i ini, dia pelajari ya karena Allah, maka dia akan mulia dan dia akan bahagia di dunia. Dan barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, dia belajar bukan karena Allah, maka ia merugi dunia dan akhirat. Jadi jangan pikir orang yang belajar itu dia akan beruntung. Belum tentu, akan dilihat juga niatnya. Kemudian perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau berkata, kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu. Ini wasiat Abu Bakar Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi kepada para penuntut ilmu. Kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu. Ini wasiat. Dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Wasiat yang pertama, meluruskan niat, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Karena ilmu syar'i ibarat pohon, dan amal itu ibarat buahnya. Dan seseorang tidak akan dianggap sebagai orang yang berilmu selama ia belum mengamalkan ilmunya. Seseorang itu tidak dikatakan berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya, baru bisa dikatakan orang ini berilmu, orang ini punya ilmu padanya, karena dia telah mengamalkannya, dia telah membuktikan dengan amal. Ini ilmu harus disertai dengan amal. Intinya nasihat dari Al-Khatib Al-Baghdadi, wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu. Lagi-lagi masalah keikhlasan, masalah lurusnya nih niat. Kemudian Hisham bin Abi Abdullah Al-Dustuai rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, demi Allah, kata beliau, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharap Allah Azza wa Jal. Jadi demi Allah, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharap wajah Allah. Lalu Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar, demi Allah tidak juga aku, kata Imam Az-Zahabi. Lagi-lagi masalah keikhlasan yang ditekankan. Para imam di atas tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas, bukan berarti ketika Imam Az-Zahabi, Khatib Al-Baghdadi, Ismail bin Yunus, bukan perkataan atau merupakan ukilan dari sebuah kitab, ya, maka mereka para imam di atas ini tidak pernah mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang ikhlas, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah mereka mengatakan bahwa diri mereka alim, petantang, petenteng, tidak pernah sama sekali. Akan tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berupaya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, keikhlasan ini di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu syar'i, ini tentunya menjadi pondasi yang amat sangat penting. Namun terkadang orang bertanya, oke Ustaz, kiatnya harus ikhlas. Lalu bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Nah, disebutkan oleh beliau. Beliau sampaikan, bagaimana seseorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Al-Imam Badaruddin bin Abi Ishaq bin Ibrahim bin Abi Al-Fadl Sa'dullah Ibnul Jama'ah Al-Kinani, yang terkenal dan wafat pada tahun 733 Hijriah rahimahullahu ta'ala, dijelaskan oleh beliau bahwa niat yang baik di dalam menuntut ilmu adalah hendaklah ditunjukkan hanya untuk mengharap wajah Allah. Jadi niat yang baik, dia belajar, dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengannya, lalu ilmu yang dia dapat dia amalkan. Menghidupkan syariat, dia hidupkan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Menerangi hatinya, dia terangi hati dengan zikir, dengan menghafal. Kemudian menghias batinnya, ilmu ini akan menghias batinnya, dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahlinya, yaitu ahli ilmu, berupa keridhaan dan karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan janganlah seseorang bertujuan untuk menuntut ilmu dalam rangka memperoleh kedudukan duniawi. Jangan orang belajar karena ingin memperoleh kedudukan duniawi, seperti kepemimpinan, jabatan, ya, kemudian kehormatan. Demikian pula masalah yang lain yang mesti dipelajari dengan ikhlas, ya, adalah seseorang memahami bahwa keikhlasan ini menjadi pondasi dalam sebuah amal. Ini pelajaran terpenting, ya, ketika seseorang itu ingin ikhlas dalam menuntut ilmu, ilmu syar'i. Jadi jangan dia bertujuan untuk mendapatkan dunia ini, kepemimpinan, jabatan, kehormatan, harta, berbangga-bangga di hadapan teman-teman yang mengatakan saya alim, saya demikian, demikian. Tidaklah sama sekali. Diagungkan manusia menjadi pemimpin di majelis dan yang sepertinya, maka bukan ini keikhlasan. Bukan demikian cara seorang untuk ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua dalam menuntut ilmu syar'i, hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk memohon kepada Allah agar meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, diperintah Allah kepada nabinya, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Demikian pula doa yang Nabi SAW ucapkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutakabbala. Dan doa ini sering kita panjatkan di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amala mutakabbala, dan amal yang diterima. Juga doa beliau alaihi salatu wassalam tentang masalah ilmu ini. Allahumma fa'ni bima'allamtani. Ya Allah, berikanlah aku manfaat kepadaku dengan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Allahumma fa'ni bima allamtani. Berikan manfaat kepadaku dengan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Wa allimni ma yanfa'uni. Wa zidni ilma. Wa zidni ilma. Wa allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Wazidni ilma, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallaha ilman nafi'an wa ta'awwad billahi min ilmin la yanfa'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallaha aliman nafi'an." Mintalah ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala aliman nafian. Mintalah ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awadzu billah min ilmin la yanfa, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi SAW memerintahkan hal di atas, yaitu untuk meminta ilmu yang bermanfaat, meminta ilmu yang memberikan manfaat bagi pelakunya, bahkan bagi kaum muslimin. Maka Nabi memerintahkan hal di atas karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada juga orang yang belajar tidak bermanfaat. Seperti ilmu filsafat, ilmu al-kalam, ilmu hukum sekuler dan lainnya. Ini terlarang dan tidak boleh. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah dijauhkan dari keburukan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'." Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Lagi-lagi memohon kepada Allah ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti lawannya adalah meminta ilmu yang bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka ini dua cara, ya, dua kiat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, hendaknya seorang mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu, dan yang kedua, hendaknya seseorang, ya, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Setelah dia memenuhi penjelasan, memahami penjelasan tentang bagaimana ilmu ini, ya, dia harus peroleh dengan ikhlas, maka dia meminta kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena Allah yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah yang akan memberikan taufik kepada seorang untuk beramal dengan apa yang ia ilmui, apa yang ia pelajari. Yang ketika seorang beramal dengan ilmu yang ia pelajari, jadilah ilmu yang ia miliki sebagai ilmu yang bermanfaat. Ini dua kiat bagaimana cara untuk memperoleh ilmu syar'i sehingga seorang dapat mengambil manfaat dan memberikan manfaat dari ilmunya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada esok malam pada kiat yang ketiga dalam meraih ilmu syar'i, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu sallam mubarak ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.